Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala Allahu azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan dakta dimanapun anda berada, selamat, mudah-mudahan setiap kita senantiasa dilimpahi taufik, hidayah, inayah, dan bahkan juga kesabaran serta syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, walaupun sudah dikemukakan pada pekan yang lalu bahwa mulai pekan depan insyaallah kita akan coba membahas masalah yang penting bagi kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu berkenaan dengan menuju salat yang makbul. Namun rasanya kita sepakat bahwa kalau seandainya ada sesuatu yang berharga dan kita tidak ingin terlewat daripada kesempatan itu, apalagi kesempatan ini adalah sangat terbatas, maka saya sendiri adalah bergegas untuk mengingatkan diri kita sendiri dan setiap kita, rekan dakta dimanapun anda berada, untuk jangan terlewat dengan kesempatan yang sedang kita mulai masuki ini. Rekan dakta sekalian, ada di dalam banyak riwayat bahkan menjadi sunnah Rasul yang pasti bahwa tanggal 1 sampai dengan 10 bahkan sampai dengan 13 Zulhijjah ini adalah di dalamnya padat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 10 hari ini khususnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara khusus di dalam Al-Qur'an. Nah, karena itu maka saya ingin tidak terlewatkan hal ini kepada kita sekalian. Di dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr dalam bentuk sumpah. Wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, para ulama termasuk Abdullah bin Abbas dari kalam sahabi, Ibnu Zubair, Mujahid bin Jabr dan seterusnya, para ulama dari kalangan pendahulu umat ini mengatakan bahwa malam-malam 10 itu adalah malam-malam 10 Zulhijjah. Kalau demikian, maka rekan-rekan dimanapun anda berada, betapa pentingnya, betapa tingginya, betapa luhurnya, betapa berharga dan bernilainya malam-malam 10 Zulhijjah ini. Sampai-sampai Allah bersumpah. Allah tidak akan bersumpah kecuali karena di dalam sesuatu yang Allah bersumpah itu terdapat makna dan kandungan yang sangat luhur dan tinggi nilainya. Begitu pula dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ma'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Lalu di sini pun demikian. Para ulama termasuk Al-Imam Al-Mufassir Abdullah bin Abbas kembali menafsirkan bahwa kata beliau yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat di sini adalah ayyamul ashr, hari yang 10. Bayangkan, malam 10 Allah nyatakan dalam bentuk sumpah dalam surat Al-Fajr. Hari yang 10 Allah nyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Menunjukkan bahwa 1 sampai dengan 10 hari bulan Dzulhijjah itu baik siang maupun malam adalah penuh dengan makna dan tinggi nilainya untuk digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, hari-hari yang barokah. Setiap kita hendaknya bergegas memanfaatkan waktu yang barokah ini untuk taat pada Allah dan bukan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa apabila dalam waktu yang barokah atau tempat yang barokah seseorang hamba menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika dia berbuat maksiat dalam hari dan tempat itu, maka dia pun akan dilipat gandakan pula dosanya. Nah, oleh karena itu, maka saya ingin mengajak agar setiap kita mendapatkan kebajikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat-ayat tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah menafsirkan bahkan menjelaskan tentang kedudukan keutamaan daripada 10 hari Zulhijjah ini. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, dan seterusnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa kata beliau berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda. Sabdanya adalah demikian, kata beliau alaihi salatu wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhum fi hadhil ayyamil ashar." Kata Rasul, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai dari orang yang beramal ini dibanding dengan hari-hari 10 ini. Kata beliau begitu. Para sahabat bertanya, kalau walal jihadu fisabilillah, karena para sahabat tahu bahwa jihad fisabilillah itu adalah paling tinggi nilainya, bahkan puncak dari Islam itu adalah al-jihadu fisabilillah, maka para sahabat bertanya, sampai jihad pun kalah ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fisabilillah, sampai dengan jihad fisabilillah pun tidak bisa menyaingi, menandingi afdoliyah atau keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Kata Rasul, illa, kecuali, rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dhalika bisyai'in. Kata Rasul, kecuali seseorang yang keluar dengan membawa nyawa dirinya dan hartanya ke medan laga, ke medan perang, meninggikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi dia tidak kembali dengan apa yang dia bawa tadi. Dia hanya pulang nama saja. Artinya dia mati syahid. Nyawanya adalah pergi. Hartanya juga habis untuk digunakan berjihad fisabilillah. Orang yang seperti itu adalah orang yang bisa menyaingi orang yang beramal soleh di dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Masih dari Abdullah bin Abbas, hanya diriwayatkan oleh imam yang lain, yaitu Al-Imam Ad-Darimi, ketika mengatakan, bahkan di awalnya lebih beda sedikit lafadznya, "Ma min amalin azka indallah." Kata beliau, tidak suatu amal pun yang paling suci, dianggap suci oleh Allah. "Wala a'zam ajran." Bahkan paling tinggi pahalanya dilakukan oleh seseorang dibanding dengan 10 hari ini, yaitu 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Jadi, para jamaah dan rekan nota dimanapun Anda berada, perhatikan nilai yang terkandung dalam keutamaan tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah ini. Hari ini adalah hari Rabu, yakni tadi ya, kalau menurut hitungan Hijriah kita sudah masuk ke tanggal 2 sekarang, karena terbenamnya matahari menunjukkan hari kedua. Tapi dalam hitungan Masehi adalah tanggal jam 12 malam. Nah, oleh karena itu kita katakan tanggal 1 atau tanggal 2 ini adalah hari di mana kita diberi kesempatan oleh Allah, dan belum tentu Allah berikan di tahun yang akan datang, bahwa wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah SWT, inilah 10 hari ke depan. Allah tawarkan dengan waktu 10 kali 24 jam untuk beramal soleh. Jika kita beramal soleh, maka amalan soleh itu akan ternilai lebih tinggi dari jihad fisabilillah. Dan ini secara umum. Apa saja? Sebab kata Rasulullah SAW, al-amalus salihu. Berarti amal soleh. Nah, amal soleh itu syaratnya adalah akhlas wa aswab, seperti yang dikatakan oleh para ulama, Al-Qadhi Iyad antara lain. Jadi, al-amalus soleh, beramal soleh, dan alif lamnya adalah jenis. Jadi, jenis amalan soleh apapun. Nah, amalan soleh berkenaan dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah ini ada dua. Ada amalan soleh yang umum, yakni yang mutlak, ada amalan soleh yang muqayyad, muayyan, tertentu. Nah, tinggal kita bagaimana untuk menghidupkannya. Dan mudah-mudahan nanti barangkali dalam sesi kedua, kita jelaskan apa saja yang bisa kita agendakan dalam 1 sampai dengan 10 hari ini. Demikian. Iya, baik. Dan pastikan rekan Anda jangan mengganti channel kemanapun, karena kami akan siap sedia kembali menginformasikan kepada Anda apa saja kira-kira agenda penting di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Dan Anda bisa bergabung nanti di line telepon ya, 8816363, atau juga SMS di 08151111007. Kita masih mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad Rafi'i yang adalah mudir pesantren Al-Itisam Karawang. Ya, bismillah. Dan kita teruskan, rekan-rekan sekalian. Berikut ini adalah apa yang harus kita agendakan pada 10 hari Zulhijjah yang barangkali sekarang sudah mulai kurang satu ya. Nah, mudah-mudahan belum terlambat, maka rekan dokter silakan agendakan apa yang akan kita kedepankan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita ketika kita butuh pada bekal yang sangat besar dan sangat dibutuhkan pada hari kiamat. Rekan dokter sekalian, yang pertama adalah yang umum. Artinya yang bisa apa saja yang bisa kita lakukan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah ini. Yang pertama adalah di dalam hadis, yaitu shaum. Shaum ini adalah disebutkan sebagai juga amalan yang mutlak, artinya shaum apa saja, dan terutama adalah pada shaum pada hari-hari tanggal 1 sampai dengan 9 ini. Karena shaum adalah sangat tinggi nilainya, bahkan kata Rasulullah SAW, kullu amal ibni adama lahu illa asyam, lahul hasanatu bi asri amsalih, kata Rasul bahwa setiap amalan anak cucu Adam itu dibalas sampai dengan 10 kali lipat, illa asyam, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajazibihi, kecuali saum, karena akulah yang akan membalasnya, karena dia adalah untukku, kata Allah SWT. Oleh karena itu saum pada hari ini adalah termasuk ibadah yang membuat seseorang diperbolehkan masuk ke dalam surga melalui pintu Rayyan insyaallah taala. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan hadisnya sahih bahwa melalui Hunaidah bintu Khalid daripada Rasulullah SAW, daripada istri-istri Rasul, kemudian mengatakan bahwa adalah Rasulullah SAW itu saum 9 hari Zulhijjah dan hari Asyura dan setiap 3 hari dari setiap bulan dan juga Senin dan Kamis. Ini menunjukkan bahwa saum 9 hari dari mulai tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau menghidupkannya, maka itu adalah yakini bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah amalan yang termasuk umum pada tanggal 1 sampai dengan 10 ini adalah apa saja yang berbentuk amal soleh. Misalnya membaca Al-Quran, misalnya sholat-sholat sunnah, misalnya tahajud, misalnya juga adalah zikir, doa, atau sodakoh dan yang lainnya. Maka semua itu adalah termasuk amalan soleh yang hendaknya diutamakan. Terutama barangkali yang membantu mereka orang-orang yang sangat membutuhkan, apakah orang jompo atau janda atau misalnya anak yatim, dilakukan pada hari-hari ini adalah sungguh amat berharga dan sangat dicintai, bahkan sangat cuci dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan bimbang, beramalah dalam amalan-amalan yang terkategorikan soleh, tulus karena Allah SWT, benar sesuai dengan aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah ini. Mudah-mudahan amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah amalan-amalan yang khusus. Kalau tadi secara global saya jelaskan amalan yang umum, amalan apa saja yang terkategorikan tanggal 1 sampai dengan 10 disebut amal yang soleh, maka adalah saya ingin sampaikan sekarang adalah tentang apa yang khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dicontohkan, diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sendiri pada tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah ini atau bahkan sampai dengan 13 atau hari tasyrik. Yang pertama adalah saum tanggal 9 Arafah atau panggil tanggal hari-hari Arafah, yaitu tanggal 9. Dan ini adalah sangat besar pahalanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang saum hari Arafah. Ditanya tentang saum hari Arafah, lalu Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang pendek, tetapi sangat besar nilainya bagi kita yang cinta sunnah Rasul dan cinta mengamalkannya. Kata Rasul, yukaffiru as-sanatal madiyata was-sanatal qabilah. Saum hari Arafah itu adalah akan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan kalau kita memang pekerjaannya, kebiasaannya, atau lalai sehingga sulit mengendalikan diri dari dosa, lalu tetap terjelembab dalam dosa, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan kesempatan pada kita untuk menghapus dosa-dosa itu dengan cara hanya dengan saum satu hari, yaitu pada tanggal 9 atau hari Arafah. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, kalau saja adalah hari ini adalah tanggal 1, maka Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu adalah Idul Adha, insyaAllah ta'ala. Karena itu hari Arafahnya adalah akan terjadi pada hari Kamis. Nah, hari Kamis harus kita agendakan. Selain dari amalan soleh yang tadi sudah saya sebutkan secara global, silahkan pilih mana yang kira-kira bisa dan mampu dan memungkinkan kita lakukan. Lakukan, jangan ragu, apalagi tadi adalah di tanggal-tanggal yang seperti ini penuh dengan barokah dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari 9 atau hari Kamis insyaallah taala adalah hari Arafah. Oleh karena itu, rekan-rekan dimanapun Anda berada, sejak saat ini tandai hari Kamis itu agar kita bisa melakukan saum satu hari saja, hari Kamis itu. Mudah-mudahan kita semua mampu, lalu Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, berikutnya adalah selain saum hari Arafah, adalah juga keesokan harinya, yaitu melakukan sholatul id. Melakukan sholat al-id, yaitu yang kita sebut dengan sholat idul adha. Nah, sholat id ini adalah merupakan hari yang besar, bahkan hari rayanya kaum muslimin yang sesungguhnya dia adalah syiar. Dan tidak seperti yang dikatakan syiar, padahal bukan syiar. Idnya kaum muslimin ada dua, yaitu Idul Fitri dan Id Al-Adha. Besok adalah hari raya kita yang kedua. Oleh karena itu, mari kita hidupkan, kita agungkan hari itu dengan mengabdi beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali dengan sejak sholat fajar. Kita bertakbir, kita melakukan upaya dan sikap mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hari Id. Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, inna a'zamal ayyami indallahi taala yauman nahri tsumma yaumal qur, bahwa hari yang termasuk agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Idul Fitri, yauman nahr. Yauman nahr adalah hari di mana hewan kurban disembelih. Bahkan kata Rasulullah SAW, yaumal hajjil akbar, yaumal nahr. Yang disebut dengan haji akbar itu adalah hari tanggal ke-10. Di mana saja, kapan saja, kalau tanggal 10 Zulhijjah, maka itu adalah hari yang termasuk haji akbar. Dan ini hendaknya kita juga besarkan dengan cara, satu, bertakbir sejak subuhnya, dan berikutnya adalah bersuci, mandi sunnah, kemudian kita siap untuk melakukan sholat Id Al-Adha. Dan tentu tata caranya adalah secara umum, setelah kita mandi dan bersih-bersih, memakai pakaian-pakaian yang termasuk kita banggakan, favorit bagi kita, kita sukai, atau mungkin terbaru. Berikutnya adalah pergi ke musholla, artinya lapangan, dan kemudian bertahlil, sebagaimana yang diajarkan. Dan antaranya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga yang tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Lalu tentu sebelumnya adalah kita hendaknya tidak boleh makan dulu, karena kalau Idul Fitri kita harus sarapan dulu, kalau Idul Adha tidak sarapan dulu. Kemudian jalannya antara pergi dan pulang hendaknya berbeda. Itu adalah sunnah Rasul tentang salat al-Id. Dan tentu rekan dakta dimanapun Anda berada, sholat id ini adalah syiar. Dan karena itu setiap kita hendaknya mengagungkannya dan menghidupkannya dan mengagendakan agar sholat hari itu adalah khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah agenda kita yang lain adalah termasuk di dalamnya adalah udhiyah, yaitu berkurban. Berkurban itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi mereka yang mempunyai kelapangan. Jangan bakhil terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah bakhil terhadap kita sekalian. kita harus berpandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun Allah tidak butuh terhadap syukur kita. Allah memberi tanpa harap terhadap kembali dan termasuk terima kasihnya kita. Tetapi kita yang butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kurban adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah ungkapan meniru dan berkudwah kepada Nabi kita Ibrahim dan juga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkurban adalah ibadah harta. Bahkan berkurban adalah mengagungkan syiar Islam. Oleh karena itu, maka setiap muslim hendaknya menghidupkan sunnah Rasul ini. Rasul sendiri melakukannya. Kata di dalam suatu hadis berasal dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau bahwa anna Rasulullah SAW dhaha bikabsaini amlahaini akranain zabahahuma biyadihi wasamma wakabbara wawadu'a rijlahu ala safahihima. Bahwa Rasul berkurban dengan dua kambing gibas yang dia adalah gemuk dan dia adalah bertanduk, disembelihnya sendiri oleh tangan beliau sendiri, mengucapkan bismillah, mengucapkan Allahu Akbar, lalu meletakkan kakinya di atas pundak kambing itu sendiri. Nah, rekan-rekan tadi manapun Anda berada, menunjukkan bahwa Rasul berkurban. Dan itu adalah sampai ketika beliau di Madinah juga demikian. Bahwa dalam riwayat Abdullah bin Umar dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun tinggal di Madinah dan itu berkurban. Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal bermukim di Madinah 10 tahun dan selama itu pula beliau berkurban. Oleh karena itu ini adalah perkara yang harus kita ikuti. Karena itu adalah juga selain daripada bersyukur juga memberi gembira dan rasa suka kepada mereka orang-orang yang barangkali belum beruntung daripada kita. Berikutnya adalah termasuk yang harus juga kita perhatikan ibadah pada hari-hari ini adalah diantaranya menghidupkan hari tasyrik. Di mana hari tasyrik ini menurut sunnah Rasul adalah hari juga syiar yang biasanya kaum muslimin kurang nampak. Kurang nampak di dalam menghidupkan syiar ini di tanggal 1 sampai dengan 13. Padahal jelas nyata bahwa itu adalah ibadah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa mengajarkan kepada kita tentang hari tasyrik ini, kata beliau di dalam hadis Abdullah bin Umar, hadisnya sahih, kata beliau adalah ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dibanding dengan 10 hari ini. Maka kata Rasul setelah berita itu, fa aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka dari itu perbanyaklah oleh kalian di dalam hari-hari tersebut untuk bertahlil, untuk bertakbir, untuk bertahmid. Tahlil itu maksudnya la ilaha illallah. Takbir itu maksudnya Allahu Akbar. Dan tahmid itu artinya adalah subhanallah. Inilah yang harus diperbanyak. Kata Rasul, fa'aksiru. Namanya fa'aksiru berarti adalah memperbanyak. Oleh karena itu jangan bimbang dan jangan ragu. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, kedua orang ini pergi sampai ke pasar-pasar. Pada hari-hari 10 termasuk hari tasyrik bertakbir. Lalu takbirnya orang dua ini adalah diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang ada pada saat itu. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, inilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah harus kita ketahui. Hanya takbir ada dua macam. Takbir yang ada adalah dari tanggal 1 sampai dengan 10, itu adalah takbirnya mutlak. Artinya takbir itu mestinya diawali dari tanggal 1. Kata Rasul sallallahu fa'aksiru fihinna. Fihinna itu fil ayyamil ashar. Dalam hari-hari 10. Jadi dari mulai saat ini sampai dengan Idul Adha, itu adalah disunnahkan oleh Rasul untuk banyak bertakbir, banyak bertahlil, dan banyak bertahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Dan itu bukan saja ketika kita menjelang pergi ke lapangan dalam rangka mengikuti sholat Idul Adha, tetapi sepanjang hari 10 hari Zulhijjah ini. Adapun tanggal 11 sampai dengan 13 dia muqayyad karena takbirnya itu ba'da sholat fardu saja sampai dengan ditutup dengan sholat asar di tanggal 13 hari Tasyrik. Nah, rekan akta dimanapun Anda berada, inilah agenda-agenda yang mestinya kita lakukan dan kita hidupkan sunnah Rasul ini, dan mudah-mudahan tepat sesuai dengan petunjuk Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu, kalau ini kita sanggup dan kita bisa lulus untuk menghidupkannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ganjaran yang demikian besar, yaitu lebih baik daripada al-jihadu fi sabilillah yang sampai hari ini adalah kita masih belum sanggup, bahkan banyak rintangan di mana-mana karena jihad itu adalah identik dengan terorisme. Nah, oleh karena itu, maka daripada jihad juga belum mampu, bahkan kita belum siap dan tidak pernah mempersiapkan barangkali, maka kita ada amal ibadah yang sebanding, bahkan lebih baik dari itu, yaitu beramal soleh di tanggal 1 sampai dengan 10 hari Zulhijjah. Mudah-mudahan amal ibadah kita makbul dan amalan yang soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan, silakan Anda sudah bisa kembali langsung menghubungi kami ya 8816363 atau juga SMS di 08151111717. Tapi sebelumnya kita sapa dulu rekan Daud yang bergabung di SMS ya. Di antara pertanyaan Ustaz, saya ingin bertanya apakah bulan Ramadan juga bisa dikalahkan oleh 10 hari di bulan Zulhijjah? Kemudian juga ada Pak Firman di Depok, jika terbiasa puasa Daud dan jadwal puasanya jatuh tepat di hari Arafah saat, bolehkah mendabel niat? Ya, jadi niat puasa Daud dan Arafah juga, atau ditangguhkan salah satunya, itu dari Pak Firman di Depok ya. Kemudian juga ada dari Ibu Dewi di Bekasi, Ustadz, kalau saya masih punya hutang puasa wajib Ramadan kemarin, apakah boleh saat mendahulukan saum sunnah di bulan ini? Silakan tanggapannya Ustadz. Ya, yang pertama ya tentang saum Ramadan apakah juga kalah dengan saum di bulan atau 10 hari Zulhijjah ini? Tentu kalau Ramadan secara umum bisa dikatakan iya. Tapi kalau di dalamnya ada Lailatul Qadar, maka tentu tidak bisa diungguli karena dia adalah sama dengan 84 tahun ya atau 1000 bulan. Nah, oleh karena itu, maka para ulama katakan bahwa ada plus, ada minus. Kalau di sini adalah dikatakan oleh Rasulullah ayyamil asyr, kalau di sana adalah bulan Ramadan itu adalah layalil asyr. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kan ada Lailatul Qadar, kalau 10 hari adalah siangnya. Jadi itu adalah yang harus, dua-duanya adalah sama-sama punya keunggulan. Tawaran Allah untuk kita sekalian. Dan jika lihat dari timbang-timbang, maka di sana malam karena Lailatul Qadar, di sini adalah siang karena ini adalah 10 hari bulan Dzulhijjah melalui saumnya. Demikian. Oke. Okay. Baik. Tentang saum Daud dengan hari Arafah. Sebenarnya kalau antum kedepankan hari Arafah, itu saum Daud antum, walaupun antum tidak niat untuk saum Daud hari itu, insyaallah taala antum akan mendapatkan pahala saum Daud tersebut. Karena apa? Karena antum sudah membiasakan saum Daud. Sedangkan orang yang sudah membiasakan amal soleh, ketika dia beruzur untuk meninggalkannya, tetap dinilai oleh Allah melakukan amalan itu. Subhanallah. Misalnya, dia biasa saum Daud. Saum sehari, tidak saum sehari. Pas kirirannya saum, misalnya, dia sakit. Padahal biasanya saum. Karena sakit maka tidak saum. Walaupun dia tidak saum karena sakit, dia mendapatkan pahala kebajikan saum Daud hari itu. Karena apa? Karena dia adalah membiasakan. Itu adalah demikian bagian dari kasih sayang Allah SWT untuk kita. Jadi apalagi ini bukan karena uzur, tetapi karena beradu dengan hari lain yang lebih fadilah, punya keutamaan. Oleh karena itu Anda akan mendapatkan dua keunggulan. Satu, keunggulan dari hari Arafah. Kedua adalah dari saum Daud itu sendiri. Kemudian demikian. Kemudian yang ketiga adalah tentang tadi bahwa punya hutang di puasa mana yang dahulukan ya. Kalau menurut hukum, sebetulnya yang diharuskan didahulukan adalah fardu. Nah, tapi kalau lihat bahwa fardu itu adalah bahkan bisa kemudian dikodoh oleh ahli waris kalau dia meninggal. Tetapi kalau sunnah tidak bisa, ada unsur kodoh. Nah, oleh karena itu, para ulama beda pendapat, tetapi kalau seandainya Anda ataupun ibu tadi melakukan saum, karena begitu waktu ini sangat terbatas, kalau terlewat kemudian tidak akan atau belum tentu mendapatkan kembali, maka insya Allah ta'ala kalau berharap pada Allah agar diberi kesempatan untuk bisa membayar hutang Ramadan di hari lain, lalu hari itu digunakan untuk saum Arafah, maka insya Allah ta'ala tidak mengapa. Baik, ada dua lagi pertanyaan via SMS Ustaz, diantaranya dari rekan Nana di Gunung Putri. Amal soleh apa Ustaz yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid untuk mendapatkan pahala di 10 hari bulan Ramadan ini yang tinggal 9 hari ya Ustaz ya? Bulan Zulhijjah maksud saya. Kemudian Abu Afan di Cikampek, Ustaz, puasa yang disunahkan tanggal berapa saja di bulan ini? Silakan penjelasannya Ustaz. Tentang tadi akhwat yang haid ya. Sebenarnya semua amal soleh terbuka bagi dia, kecuali dua saja barangkali ya yang langsung, yaitu di waktu siang saum, kemudian membaca Al-Quran, membaca mushaf ya. Nah kalau sholat kan sudah keseharian ya, karena haid maka ditinggal otomatis. Jadi terbuka banyak sekali amal soleh, punya harta yang lapang atau tidak lapang, berinfak dan bersedekah bagi dia adalah terbuka besar. Atau misalnya adalah tahajud di malam hari, ataupun tahajud dari sidang haid ya, dari sidang sholat, tidak sholat. Jadi misalnya dengan memberi berbuat baik, memberi makanan pada orang, ataupun misalnya adalah juga silaturahmi, apa saja amal sholat yang selain daripada itu bisa dilakukan. Yang penting adalah yang tidak berbentur dengan masalah haidnya. Sedangkan haid itu hanya berbentur dengan masalah saum, sholat lima waktu, baca mushaf, itu saja. Selain itu, maka terbuka untuk yang haid sekalipun. Demikian. Kalau baca Al-Quran tafsir, Seth? Itu kan buku. Bukan. Termasuk Nggak apa, Seth, ya? Bisa, ya? Insya Allah, ta'ala, ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi? Yang kedua tadi pertanyaannya mengenai puasa yang disunahkan tanggal berapa saja, Seth, hari ini? Tadi sudah saya sebutkan bahwa baik umum maupun khusus tanggal 1 sampai dengan 8 Zulhijjah ini adalah kita dianjurkan untuk termasuk saum di dalamnya. Karena saum adalah amalan yang soleh, dan jika amalan soleh itu dilakukan pada hari yang soleh, hari yang barokah, maka dia adalah akan juga mendapatkan kebajikan yang berlipat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saum termasuk juga adalah dari tanggal 1 sampai dengan 8, plus tanggal 9-nya adalah karena hari Arafah. Demikian. Oke. Baik, kita langsung saja menyapa rekan Delta yang sudah bergabung di line telepon ya, di 8816363. Assalamualaikum Pak Damin. Waalaikumsalam. Halo Pak Damin. Iya. Iya, ya, silakan Pak, ditambah lagi keras lagi suaranya Pak ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah ini Ustaz, kedudukan hukum sholat dua hari raya itu sebenarnya sunnah muakkadah atau wajib Ustaz? Iya. Dan yang kedua, ada enggak doa-doa yang dibaca yang diajarkan oleh Rasulullah ketika akan menyembelih hewan kurban itu? Iya, itu aja satu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Damin di Klender. Berikutnya kita sapa lagi rekan Delta yang sudah bergabung di line telepon di 8816363. Silakan Anda bisa langsung menghubungi kami rekan Delta. Kita masih berbincang bersama dengan Ustadz Ahmad Rafi'i, mendengarkan tausiahnya yang adalah mudir pesantren Al-Itisam di Karawang tentang agenda ya, agenda 10 hari di bulan Zulhijjah. Baik, kita langsung sapa saja Ibu Ika di Jakarta. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu Ika. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ditanya untuk ambil benar seorang wanita memotongnya jika sudah makan. Apa Bu? Memotong rambut. Dan apa hukumnya seorang wanita memotong rambutnya itu? Itu aja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi dulu Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama tadi adalah sholat id itu sunnah atau wajib? Para ulama berbeda pendapat ya. Kalau menurut jumhur bahwa sholat id itu sunnah muakkadah. Tetapi kalau menurut madhab atau madhab Hambali bahwa sholat id itu termasuknya wajib. Jadi semua orang harus ikut dan hadir ke lapangan dalam rangka mengikuti dan mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan bahwa ditekankan sekali dan karena itu adalah tergolong dalam kategori wajib. Ya. Tapi menurut para ulama adalah sunnah. Jadi kita hendaknya adalah menghidupkan sesungguhnya karena sholat id ini adalah hanya dua kali dalam satu tahun, tetapi dari satu hukum adalah yang kuat adalah sunnatun muakkadah. Demikian tentang masalah doa sebelum menyembelih, sesungguhnya tidak ada. Tidak ada doa apapun karena Rasul tadi sudah saya sampaikan bahwa anna Rasulullah sallam dhaha bikabsaini amlahaini akrorain akronaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Rasul hanya memberikan isyarat pada kita menyebut nama, maksudnya adalah membaca tasmiyah yaitu bismillah, kemudian yang kedua wa kabbara artinya adalah bertakbir Allahu akbar. Jadi kalau kita mengatakan bismillahi Allahu akbar boleh. Dan itu adalah boleh dilakukan oleh kita sendiri dan itu yang terbaik, atau boleh diwakilkan pada orang lain. Bahkan termasuk wanita pun diperbolehkan untuk menyembelih. Jadi intinya adalah bahwa kita adalah tidak disunahkan untuk membaca apapun sebelum menyembelih, tetapi hanya ketika akan menyembelih kita mengatakan bismillahi Allahu akbar. Boleh disebut nama orang yang berkurban itu atau tidak perlu disebut pun tidak mengapa. Artinya boleh diwakilkan, boleh misalnya ini adalah kurbannya Fulan bin Fulan, atau hanya disebutkan bismillahi Allahu akbar, karena barangkali kalau sekarang kan diserahkan kepada kepanitiaan ya, masjid atau kemana, sehingga mereka barangkali termasuk ini punya siapa nih gitu kan. Maka jangan khawatir bahwa Allah tidak akan salah alamat memberikan kepada siapa yang berkurban itu. Itu yang kedua tentang masalah doa. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan masalah apakah seorang wanita boleh memotong rambutnya. Sesungguhnya adalah bahwa kalau seandainya tidak ada darurat untuk memotong rambutnya, maka hukum asalnya tidak boleh dipotong bagi wanita ya. Tetapi kalau misalnya adalah ada unsur darurat atau ada unsur mengganggu ataupun penyakit ataupun tidak nyaman ketika dipanjangkan, maka itu adalah diperbolehkan selama memenuhi syarat. Antara lain adalah bahwa dia tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir atau orang fasik. Artinya apa tuh, Ustaz? Artinya tidak boleh menyerupai. Orang misalnya kafirah, wanita bukan muslim, kafirah, misalnya bermode dalam rambut apa. Lalu dia menyontek, mengadopsi, meniru seperti itu, mirip, maka itu adalah termasuk dosa. Tidak boleh. Bertasyabuh itu namanya, Ustaz, artinya, ya? Artinya menyerupai. Menyerupai. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya adalah dia misalnya memotongnya adalah seperti biasa aja wajarnya, dalam rantian-rantian bahwa dia adalah seperlunya, maka insya Allah Ta'ala diperbolehkan demikian. Baik, berikutnya kembali di SMS di 0815-11-107-107 ada dari rekan Novoria. Ustaz bertanya begini, kalau saya berniat untuk puasa 10 Zulhijjah sekaligus puasa kodok, sebenarnya yang digabung itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz? Lalu bagaimana dengan puasa Nabi Daud ya? Kemudian dari Ibu Mega di Pondok Kelapa, bagaimana hukumnya bila di tanggal 1-8 Zulhijjah digunakan untuk mengkodo puasa Ramadan? Ini bersama pertanyaan Ustaz ya. Kemudian juga dari rekan dakta di SMS kembali ada Ibu Ita di Tangerang. Ini juga hampir sama. Kembali tolong dijelaskan amalan-amalan apa saja yang sunnah dilakukan di bulan ini. Udah itu dulu Ustaz. Silakan saya tanggapi dulu, Ustaz. Tentang yang pertama sebetulnya mirip ya. Dua penanya awal mirip. Yaitu menggunakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Ada untuk saum qadha, gitu kan? Ada untuk Daud, gitu kan? Sesungguhnya tadi saya katakan bahwa kalau misalnya dia misalnya saum sunnah, terbiasa saum sunnah, saum Daud ya. Sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari. Sampai jatuh pada tanggal 1 sampai 8. Lalu dia teruskan saum Daudnya. Maka sebetulnya dia termasuk dalam saum tadi. Termasuk dalam kategori saum tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Karena saum tanggal 1 sampai 8 itu adalah dikatakan oleh Rasul tadi tidak mengatakan pada tanggal 9 gitu, tetapi 9 Zulhijjah. Nah, ini menunjukkan bisa tanggal 9 atau bisa tanggal 1 sampai 9. Dan tanggal 9 adalah lebih ditekankan lagi. Tetapi kalau saja adalah saum secara umum, maka ketika saum secara umum itu adalah termasuk dalamnya saum Daud, maka itu juga termasuk di dalamnya. Hanya dia adalah tentu tatawu ya, artinya sunnah. Ya. Kalau saum qada maka sebetulnya tidak, karena dia adalah berkenaan dengan ibra'u dzimmah namanya. Ibra'u dzimmah itu yakni berlepas dari perkara yang menjadi beban dan kewajiban pada kita. Dia adalah wajib pada kita, sehingga kita harus dilepaskan. Harus berbebas diri daripada perkara yang wajib itu. Nah, itu adalah hal yang wajib. Jadi, walau misalnya dia memasuki waktu yang utama, karena bulan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah ini, dia adalah tetap mempunyai wajib untuk pembayaran terhadap qadonya tadi itu. Oleh karena itu, dia adalah saum, qada, dan dia adalah berpahala dari sisi melepaskan diri dari kewajibannya. Dan tentu adalah dia mendapatkan keutamaan waktu di dalam hari itu, tetapi tidak ketika dia adalah saum sunnah khusus, karena dikarenakan saya ingin beribadah pada Allah di tanggal 1 sampai dengan 9 ini dengan melakukan saum. Tentu berbeda dengan kapasitas orang yang berniat seperti ini. Demikian. Okay. Nah, tentang satu lagi tadi bahwa amal apa saja, barangkali ini hanya review ya, karena sudah dijelaskan tadi di sesi kedua. Jadi kalau saya ringkas adalah rekan-rekan dimanapun Anda berada, ingat-ingat baik-baik dan agendakan dalam hidup kita sampai dengan tanggal 10 atau 13 Zulhijjah ini, antaranya satu adalah saum. Ya toh? Saum, apakah saum tanggal 1 sampai 8 atau terutama tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang juga paling penting ya, tanggal ya, 9. Tanggal 9 itu adalah karena ditentukan oleh Rasul. Oke. Okay. Saumu yaumi Arafah. Saum hari Arafah. Saum hari Arafah itu tanggal 9 dan itu akan jatuh pada hari Kamis insyaallah taala. Karena itu maka dari sekarang tandai hari Kamis dilingkar untuk melakukan saum hari Arafah insyaallah taala. Jadi setiap kita, rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda berada, saumlah pada hari Kamis itu. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Amin. Berikutnya adalah, selain saum, adalah bersedekah bisa, sholat tahajud bisa, membaca Al-Quran bisa, silaturahmi bisa. Jadi banyak sekali amalan soleh apa saja yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya, jika dilakukan pada waktu yang utama ini, insya Allah ta'ala akan Allah lipat gandakan pahalanya. Hanya yang termasuk fokus adalah tanggal 9, hari Arafah tadi, kemudian tanggal 10-nya sholat Idul Adha, berarti hari Jumat, dan kalau terjadi Id hari Jumat, maka kita diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Iya. Jadi cukup dengan gitu ya, pagi hari. Tapi bagi yang mau sholat, maka silakan. Tidak paginya mengapa. Puasa dulu, saat saum dulu. Saat. Jumat. Jumat tidak boleh saum karena boleh, ya? Hari Id kan, tanggal 10. Harus batal berarti ya? Batal. Jadi kalau kita mau sholat Idnya, maka tentu itu bukan saum, namanya tidak makan terlebih dahulu, tidak sarapan gitu. Jadi kita tidak makan terlebih dahulu sampai dengan pulang dari sholat Id begitu. Kemudian yang ketiga adalah udhiyah tadi, berkurban. Oke. Siap-siap dari sekarang dan mestinya, dan ada kebiasaan baik tuh rekan-rekan dimanapun Anda berada, barangkali termasuk di dalamnya adalah bahwa menabung sejak awal bulan Muharram itu terus sampai dengan bulan Dzulqa'idah sampai terhimpun uang kira-kira 1 jutaan misalnya, lalu kemudian dibelikan hewan kurban lalu dikurbankan pada bulan Dzulhijjah, itu bagus sekali. Itu termasuk bertolong-tolongan dalam kebajikan. Oleh karena itu, kalau Anda termasuk yang demikian, maka berkurbanlah pada tanggal 10 atau mungkin boleh 11, 12, 13. Tasrik ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi zikir berupa tahlil, tahmid, dan tahlil. Tahlil, takbir, tahmid. Ya. Pada tanggal, dari mulai tanggal 1 sebetulnya. Dari mulai kemarin, dari mulai tadi pagi. Sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Terutama tanggal 10, karena 11, 12, 13 adalah hanya ba'da sholat fardu saja. Jadi itu adalah termasuk yang harus kita ingat, agenda-agenda penting yang terdefinisikan untuk kita lakukan di tanggal-tanggal ke depan. Demikian. Oke. Iya, baik rekan, silakan Anda bisa langsung kembali menghubungi kami di line telepon ya 8816363. Kita masih mendengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Ahmad Rafi'i yang adalah mudir pesantren Al-Itisom Karawang tentang agenda 10 hari di bulan Zulhijjah. Di line telepon, Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Di Jakarta ya Pak ya? Iya. Iya, silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Abdullah. Nah, ini ada yang saya mau tanyakan. Ini tentang sepupu saya ini. Jadi sepupu saya ini kan perempuan dia. Nah, dia akan menikah. Nah, dia minta restu dari ayah kandungnya. Tapi sejak kecil, ayah kandungnya ini tidak pernah memberikan nafkah kepada dia dan juga ibunya. Jadi ketika dia lahir itu sudah cerai gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan sekarang ini, apakah dia wajib untuk minta izin dari ayahnya atau itu hanya pemberitahuan saja sebagai restu dari wali gitu maksudnya. Nah, tolong dijelaskan ini keluarga saya ini bisa dengar gitu. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah pertanyaannya. Berikutnya satu lagi di line telepon di 8816363. Silakan rekan Anda bisa kembali lagi bergabung ya di line telepon. Halo, assalamualaikum dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, saya masih nyambung biasanya apa? Kalau sholat sunnah itu kan di lapangan ya, sholat id. Halo Ustaz. Iya. Sholat itu yang di lapangan sunnahnya. Nah untuk sekarang-sekarang katakan agak susah juga yang mengadakan di lapangan Pak Ustaz. Terus ngadainya kan di masjid, nah itu hukumnya bagaimana? Terus yang kedua, kita punya niatan nih untuk berkorban. Cuman lihat kayaknya keadaan kita nggak mungkin, kenapa kita harus paksakan untuk berkorban atau gimana nih Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditanggapin dulu Ustaz, silakan. Iya. Pertama adalah pertanyaan masalah perwalian ya. Sesungguhnya bahwa yang dimaksud dengan wali di sini adalah yang dia mempunyai tanggung jawab secara syar'i ya. Dan tentu hubungan darahnya jelas nasabnya. Yang disebut dengan wali itu misalnya adalah bapak gitu kan, atau kakak atau adik gitu kan, atau paman misalnya dari bapak. Nah, itu adalah status hukumnya wali. Dia memberi nafkah atau tidak memberi nafkah. Urusan tidak memberi nafkah itu adalah bukan urusan dosanya yang bukan wali, tetapi dia dosanya wali. Tetapi secara status kewalian itu masih berada pada wali yang sesungguhnya. Jadi kata saya tadi, sejak kecil sepupu ini sudah cerai dengan atau ibunya sudah cerai dengan bapaknya, sehingga anak ini sejak kecil dirawat dan tidak dinafkahi oleh ayah langsung, ayah bapaknya. Nah, sekarang sudah menikah. Apakah wali itu harus bapaknya atau cukup memberitahu atau restu saja? Jawabannya adalah bahwa tadi wali tetap bapaknya. Nah, wali itu adalah tetap bapaknya. Dan di sini letak Islam menjunjung tinggi perwalian, sehingga nasab itu menjadi jelas. Walinya adalah bapaknya. Hanya kalau si wali itu adalah melakukan berbagai perkara yang menjatuhkan hukum kewalian terhadap dia, maka menjadi selesai. Misalnya walinya itu kafir, misalnya murtad, gitu. Maka tidak jadi wali lagi, gitu kan. Walinya berpindah ke yang lain. Atau misalnya jangankan kafir, misalnya fasik saja. Dia fasik, maka dia tidak adil lagi. Artinya tidak adil dalam artian bahwa dia itu tidak berpegang teguh, tidak istiqomah dalam berpegang teguh terhadap dinnya. Dia adalah apalagi misalnya meninggalkan sholat, maka orang itu sudah termasuk tidak patut untuk menjadi wali dan kemudian beralih walinya kepada yang lebih rendah dari itu, misalnya kakaknya atau adiknya, atau berikutnya adalah kalau tidak kakak adik maka pamannya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan jelas bahwa apalagi kalau misalnya si walinya itu ketika diminta izin lalu tahu diri bahwa ya dari kecil saya tidak begitu banyak ngurusi gitu kan, masa saya mempersulit gitu kan, ya sudah saya restu. Nah, kalau kamu mau yang nikahkan saya nikahkan, siapa pilihanmu? Kalau tidak, saya hanya restu, silakan kewalian saya diserahkan kepada siapa yang jelas gitu terhadap dinnya, kemudian patut untuk jadi wali, bertanggung jawab dan seterusnya. Seperti itu saya kira adalah termasuk kebijakan yang termasuk bijaksana dari seorang wali yang sesungguhnya. Demikian. Itu tentang jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah bertanya tentang hukum asalnya adalah memang sholat idul adha atau idul idan itu di lapangan. Dan demikian rekan data yang sesungguhnya. hukum sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu dilakukan di lapangan, bukan di masjid. Sebesar apapun masjid itu. Ya. Nah, akan tetapi kalau seandainya terjadi uzur untuk menegakkan di masjid, di lapangan, maka tentu bagian daripada penanganan dan solusinya adalah di masjid. Nah, jadi di masjid itu adalah karena uzur, bukan hukum asal, pengecualian, dan bukan hukum asal. Nah, hukum asalnya di lapangan. Kalau terjadi misalnya uzur, uzurnya misalnya apa? Hujan. Hujan misalnya. Atau misalnya tidak ada, gitu. Di situ tidak ada tanah tidak lapang. Ada tanah lapang, gitu kan. Di mana lagi, gitu kan. Kalau di jalanan gang gitu boleh, Artinya masih ada lapangan. Bisa, ya. Tetap ada lapangan. Tetapi itu pun kalau kira-kira memungkinkan dari sisi arah kiblat, gitu kan. Okay. Tapi kalau tidak memungkinkan arah kiblatnya, maka itu juga menjadi uzur. Jadi ke musola itu pada prinsipnya adalah menjadi uzur. Kalau tidak dimungkinkan untuk dilakukan di lapangan, maka kembali ke musola. Demikian. Okay. Itu yang pertama. Kedua, tentang masalah kurban. Kurban itu tadi ada kata-kata, apakah dipaksakan? Tidak. Yeah. Tidak boleh ada pemaksaan dalam urusan yang termasuk sunnah. Berkurban itu sunnatun mu'akkadah. Dia selalu, bayangkan, kenapa disebut sunnah mu'akkadah? Karena tadi disebutkan bahwa Rasul itu tinggal di Madinah 10 tahun. 10 tahun itu Rasul berkurban terus. Nah, jadi seolah bahwa itu adalah wajib, tetapi dia adalah bukan wajib. Disebutnya adalah sunnatun mu'akkadah, dan karena itu maka kalau kita mampu punya kelapangan, maka jangan bakhil terhadap diri sendiri. Lakukan. Karena itu adalah insyaAllah ta'ala baik untuk kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Tapi kalau kita tidak bisa, tidak mampu, ya, tidak boleh memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian. Oke. Saat ada juga yang masih belum jelas mengenai bagaimana tata cara keberangkatan dan kepulangan kita setelah sholat Id, Saat. Dengan melewati tempat yang sama atau berbeda, Saat. Silakan, Tang. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya, yaitu bahwa mungkin saya ulang sedikit ya tentang akan menaikkan sholat itu. Satu, pada waktu fajar daripada hari Jumat besok lah katakan ya, maka setiap kita kemudian setelah sholat subuh itu adalah mandi, mandinya mandi sunnah untuk sholat al-id. Satu. Kedua adalah menggunakan baju yang bagus, yang baru kalau ada, atau yang terfavorit kalau ada, yang paling disukai. Kemudian yang ketiga berharum-harum, ya. Kemudian jangan makan dulu, jangan sarapan dulu besok. Kemudian pergi misalnya adalah ke gang misalnya Mawar 4, gitu kan, melalui bank Mawar 4. Kemudian menuju lapangan. Dari rumah sampai ke lapangan kita bertakbir, bertahmid, bertahlil. Tidak berseragam satu sama lain, saling yang satu tahmid, yang satu takbir, yang satu tahlil, tidak mengapa. Jadi itu adalah disunnahkannya demikian. Nafsi-nafsi, Ustaz, ya? Nafsi-nafsi, artinya masing-masing. Masing-masing. Gitu. Berikutnya adalah sampai dengan di musola, kalau wanita, maka ke wanita. Kalau wanitanya sedang haid, maka di tempat lokasi yang khusus disediakan mestinya untuk orang-orang yang haid atau anak-anak kecil. Nah, jadi ada tiga tempat sebetulnya. Ada untuk orang-orang yang haid dan anak-anak, kemudian ada saf wanita, ada saf laki-laki. Nah, kemudian sholat, kemudian khutbah, kemudian setelah itu adalah baru pulang. Begitu pulang, pulangnya lewat Mawar 5. Tadi kan Mawar 4. Cari lewat Mawar 5 begitu. Nah, itu adalah di antara hikmahnya adalah bahwa yang demikian itu membuat tidak sukanya orang kafir. Bahwa kaum muslimin kok banyak sekali lewat sana, lewat sini. Gemeter pasti mereka. Itu di antara bagian dari mempengaruhi juga psikologis mereka. Dan ini adalah hikmah yang terkandung. Jadi kaum muslimin itu bukan saja kualitas, tetapi juga kuantitas. Tidak seperti mereka. Kalau mereka kan dibagi-bagi tuh. Ya tidak kadang hari ini di sini. Sehingga kelihatannya banyak. Padahal sebetulnya bukan dari warga situ. Jadi warga pendatang. Demikian. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan dari rekan dakwah yang bergabung di SMS, Ustaz, diantaranya dari Pak Anto. Bagaimana kalau kita berkurban hanya transfer uang tanpa mengetahui hewan kita dan pembagian pada yang berhak? Ini Pak Anto di Rawalumbu. Kemudian juga ada dari SMS kembali, Ibu Ningsi di Buaran 1, Ustaz. Bagaimana kalau saya kurban untuk orang tua saya yang telah tiada? Diperbolehkan tidak? Terima kasih dari Bu Ningsi. Kemudian juga dari rekan di SMS kembali, sewaktu kecil orang tua saya buat selamatan atau selapanan, Sat. Dan belum akikah buat saya. Apakah kalau mau berkurban saya harus akikah dulu? Dan berikutnya juga ada tanggapan lagi, pertanyaan lagi dari Abu Hakim di Jati Bening. Pelaksanaan takbir hari raya yang dikomandoi itu menurut sunnah atau tidak, Ustaz? Ini mungkin tadi sudah jawab, Ustaz, ya. Ya. Oke, silakan ditanggapi lagi, Ustaz. Ya, ada empat masalah. Mm-hmm. Pertama adalah masalah berkurban dengan mewakilkan. Artinya ngirim surat uangnya saja, mm-hmm. gitu ya. Tahu matang terima saja. Beres, gitu ya. Nah, begini, rekan data dimanapun Anda berada, bahwa kalau kita mau nyunah 100% tentang masalah udhiyah, berkurban, sebetulnya mudah saja. Hanya kita harus ada siap berkorban sedikit, yaitu bahwa kita bawa uang ke pasar, beli hewan di pasar, ditawar, sudah cocok harganya, dibawa ke rumah, diikat di depan rumah. Hmm. Diurus sendiri. Makanannya, minumannya, kebersihannya, penggemukannya, dan seterusnya. Hmm. Sampai dengan datang saat untuk disembelih. Disembelih sendiri. Boleh kita minta bantuan pada orang, tapi sembelihnya adalah sendiri. Itu yang sunnah Rasul yang tepat. Itu nyunahnya. Itu sunnah yang paling sempurna gitu. Mm-hmm. Nah, kalau zaman sekarang ada pendidikan yang kurang kondusif sebetulnya. Artinya? Di samping satu sisi teratur ya tidak. Mm-hmm. Tertib gitu, bahwa ada panitianya, ada pengaturannya dan sebagainya, tapi di satu sisi yang lain kadang mendidik tidak kurang mendidik ya. Bahwa akhirnya sunnah Rasul yang harusnya sendiri-sendiri adalah tidak dilakukan. Kadang-kadang bagi orang tertentu yang punya uang, udah berapa tuh nih saya bayar gitu. Lalu dia tidak tahu binatangnya kayak apa, lalu asal begitu saja. Nah, oleh karena itu ini kurang sempurna sebetulnya. Oleh karena itu jawabannya sekarang adalah yang benar adalah bahwa kalau Anda mau mengirimkan uangnya tetapi tidak melalui binatangnya tidak diketahui, maka harus ada namanya wakalah tuh perwakilan. Yang perwakilan itu memenuhi syarat, misalnya bahwa saya wakilkan untuk masalah kurban ini kepada si A gitu. Yang A ini adalah jujur. Yang A ini adalah soleh gitu kan. Sehingga yang A ini juga adalah bisa untuk menangani hal itu. Jadi soleh ya kan, kemudian jujur, kemudian ada unsur terampil, bisa menjalankannya gitu. Hmm. Nah, kalau orang itu seperti itu maka lakukan. Surat kuasa gitu, Ustaz. Nah, artinya bisa dengan lisan, bisa dengan saksi, bisa tertulis. Bahwa saya wakilkan pada Anda untuk pelaksanaan, pengadaan, pelaksanaan sampai pendistribusian hewan kurban. Silakan. Gitu. Nah, artinya kalau kita tidak langsung terjun melihat hewannya, saya yakin betul orang itu jujur. Gitu. Sudah sikoh gitu ya? Sikoh, betul. Nah, kalau seandainya itu orang adalah tidak kita jelas, siapa orang itu sebetulnya? Walaupun berbentuk panitia, maka hendaknya tidak, karena ini adalah ibadah. Jadi Anda harus ketat, karena uang kemana akan ditanya. Okay. Benda apa yang Anda kurbankan, Anda harus kurbankan. Ini kan kurban Anda. Jadi harus tahu. Rasul saja bikabsain, amlahaini, akronain. Artinya identitasnya jelas. Dia gemuk, dia adalah kambing gibas, dia bertanduk, begitu kan. Nah, kalau Anda apa yang dikurbankan besok? Kan uangnya, berarti kan berbentuk apa hewannya itu. Nah, seperti itu adalah tidak boleh dibiasakan, tetapi bertanggung jawab. Namanya kita mau berkurban, berarti siap berkorban juga. Berkorban waktu, berkorban uang, berkorban kotor, berkorban barangkali capek, lelah, dan seterusnya. Itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan selamat untuk memberikan kebajikan kepada kita sesuai dengan pengorbanan kita. Demikian. Okay. Kemudian yang kedua adalah berkorban untuk orang mati, ya kan? Iya. Nah, hukum asalnya bahwa berkorban itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Karena itu, maka kalau untuk melakukan kurban untuk orang mati saja, tidak ada ajarannya. Tidak ada dari Rasulnya, tidak ada asalnya. Oleh karena itu, hindarkan dan jangan lakukan. Walaupun Anda anak terhadap orang tua. Itu tidak terkategori dalam kategori doa, karena prosedurnya tidak sesuai sunnah Rasul. Kalau mau, maka Anda beli hewan kurban, kemudian katakan, ini kurban untuk saya dan orang tua saya yang sudah mati. Itu boleh? Boleh. Tapi tidak boleh dihususkan, tidak boleh dihususkan untuk orang mati saja. Jadi yang hidup kemudian yang ghaib itu adalah boleh. Iya. Itu adalah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya bahkan Rasul terhadap yang ghaibnya bukan yang lalu, bahkan yang akan datang terhadap umatnya. Jadi itu adalah tentang berkurban untuk orang mati. Berikutnya adalah untuk selamatan, selapanan tadi ya. Ada selamatan, ada selapanan. Betul. Gitu. Ya. Jadi yang betul adalah bahwa Anda itu mestinya bukan selamatan, tapi akikoh. Akikoh. Dan akikoh itu bukan selapan, tapi tujuh. Jadi ini tidak selamat, tidak selapan, tapi akikoh itu yang benar. Akikoh itu diselenggarakan pada hari ketujuh. Kata Rasulullah, kullamin murtahinun bi akikotihi yuzbah anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Yuzbah anhu, disembelih terhadapnya, yauma sabi'ihi, pada hari ketujuhnya. Jadi hari ketujuh itu adalah dilakukan akikoh namanya. Nah kalau Anda sekarang belum akikoh, dulu misalnya ketika lahir belum diakikoh oleh orang tua, selamatan sudah tapi akikoh tidak misalnya, atau selapanan sudah tapi akikoh tidak, apakah kita akikah atau kurban sekarang? Okay. Yang benar adalah Anda berkurban, bukan akikoh. Karena akikoh terbatas waktu, sedangkan kurban adalah tidak terbatas waktu, bahkan Anda bisa tukar yang disebut akikah itu, barangkali cari yang lain, ibadah amal soleh yang lain, yang barangkali sebanding atau lebih tinggi daripada akikoh, dan insya Allah Ta'ala Allah akan gantikan Anda yang lebih baik. Demikian. Kemudian yang terakhir, adalah takbir ya, apakah harus dikomando atau tidak. Hukum asalnya takbir itu sendiri-sendiri. Atau Rasul kan fa'aksiru fihinna minat takbiri wa tahlili wa tahmid. Artinya adalah perbanyaklah kalian takbir. Itu perintah adalah bukan pada komunitas dengan dipimpin oleh seorang pemimpin tertentu. Nah, masing-masing bertakbir. Kita mengatakan la ilaha illallah, si fulan mengatakan Allahu Akbar, si fulan mengatakan Alhamdulillah. Nah, itu adalah bagian daripada suara yang gemuruh itu justru akan membuat bukti bahwa kita adalah bertakbir semuanya. Tapi kalau bersama-sama, namanya juga bersama-sama. Orang yang tidur dan ngantuk tidak bertakbir juga seolah-olah terbawa bertakbir kan. Karena suaranya itu tertutup oleh orang yang suaranya keras. Nah akhirnya tidak kelihatan siapa yang bertakbir, siapa yang tidak bertakbir. Tapi kalau masing-masing bertakbir, semua adalah terlibat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Iya, baik Ustaz, langsung saja disampaikan sekaligus kesimpulannya apa Ustaz, dan langsung barangkali nomor telepon dari Anda aja yang bisa dihubungi. Iya. Rekan Atta, dimanapun Anda berada, kalau saja kita simpulkan apa yang kita kaji pada malam hari ini adalah sesungguhnya bahwa Islam mengajarkan agar kita beribadah dalam artian berbagai bentuk. Beribadah dalam bentuk badan, beribadah dalam bentuk harta, beribadah dalam bentuk jiwa, beribadah dalam bentuk apa saja, yang semua itu adalah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan antara lain bahwa di tanggal hari sampai hari 1 yang pernah sampai dengan 10 ini adalah semuanya kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk beribadah dalam berbagai sisi. Bagi orang yang punya harta, bersedekah dan berkurban. Bagi orang yang bisa bangun malam rukuk sujud, maka rukuk sujud. Bagi mereka yang melakukan berkata baik misalnya, atau silaturahmi, maka lakukan. Semua ini adalah ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Dan yang paling harus kita juga ingat, rekan data, adalah bahwa ternyata Allah itu sangat sayang kepada kita. Baik. Bayangkan, Allah menawarkan dengan 1 sampai dengan 10 hari Dzulhijjah ini untuk bisa menyaingi al-jihadu fi sabilillah, yang itu adalah menuntut nyawa, menuntut harta, bahkan harta dan nyawa ini saat ini paling kita cintai. Nah, kalau kita disuruh jihad saat ini, kayaknya kita pada kabur tuh. Ya tidak, karena belum juga siap. Yeah. Bahkan serem mendengar jihad itu. Okay. Tetapi ketika Allah tawarkan pada kita dengan kasih sayang ini, 10 hari ini adalah untuk beramal soleh, pahalanya menyaingi daripada al-jihadu fi sabilillah. Maka dari itu, yakini selalu Allah sangat sayang kepada kita, dan kita jangan lalai, gunakan kesempatan umur dan waktu-waktu yang Allah tawarkan ini untuk bergegas mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ya. Dan rekan, semoga hati Anda semakin tergerak ya untuk mengerjakan segala perbuatan baik yang disunahkan di 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Bersama rekan Firman Hakim dan juga saya Yudi Darmawan, juga bersama dengan Ustadz Ahmad Rofi'i dari Pesantren Al-Islam dan juga An-Najat, mengucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasi Anda. Mohon maaf ya, tidak semua bisa kami bacakan karena terbatas sekali waktu yang kami miliki. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.